Memahami hati wanitaku selamanya amat pirang. Kadang dia ingin sendiri tapi harus ditemani. Mana yang harus ku ikuti, persimpangan penuh misteri. Kompleks dan keindahannya yang membuatku jatuh hati. Dalam belukar pikirannya ku mencoba untuk mengerti. Katakan padaku, tahu, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku selamanya amat tirang. Lebih baik ku bertanya daripada ku gagal lagi. Bertanya pada siapa, karena dia pun tak mengerti. Padaku, tahu, jelaskan padaku. Katakan padaku, tahu, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku selamanya amat tirang. Wanita cantik mulia, di bawah kakinya terdapat surga. Berulang kali aku mencoba bisa. Katakan padaku, katakan padaku, ya ya. Jelaskan padaku, jelaskan padaku. Memahami hati wanitaku, memahami hati wanitaku. Selamanya amat tirang. Selamanya amat tirang.